إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. أيها الإخوة، para pendengar roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita Ad-Da' wad-Dawa', di mana kita masih membahas tentang akibat buruk daripada dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Beliau di sini kembali mengingatkan tentang akibat-akibat buruk daripada dosa-dosa atau dari apa yang ditimbulkan oleh dosa-dosa anak Adam ini. Kata beliau, fastahdhir ba'd al-uqubat allati rattabaha Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala adh-dhunub. Selalulah ingat, kata beliau, sebagian akibat buruk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dari dosa itu. Wajawwiz wusula ba'dhiha ilaik. Dan jadikanlah ia, ya, akibat-akibat buruk itu sangat memungkinkan untuk sampai kepada engkau. Waj'al dzalika da'iyan linnafsi ila hujraniha, dan jadikan ini akibat-akibat buruk ini pendorong jiwamu untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Artinya, kata beliau, dengan kita banyak mengingat dan mengetahui akibat buruk daripada dosa-dosa yang sebagiannya telah kita sebutkan, ya, dalam beberapa kali pertemuan ini, sehingga pada waktu itu menjadikan jiwa kita itu takut untuk jatuh ke dalam dosa, karena betapa jeleknya akibat buruk daripada dosa itu. Kata beliau, wa ana asuqu laka minha tarfan yakfil aqil ma at-tasdiqi bi ba'dih. Saya akan kembali bawakan, kata beliau, sebagian daripada akibat buruk daripada dosa-dosa itu cukuplah buat orang yang berakal, ya, menjadikan dia jera untuk berbuat dosa disertai pembenaran pada sebagiannya. Kata beliau, faminha al-khatmu al-qulubi wal-asma' wal-ghishawatu al-absar wal-iqfalu al-qulub wa-ja'lul akinnati alaiha. Di antaranya, kata beliau, hatinya itu ditutup mati, distempel hatinya, pendengarannya, matanya, dan demikian pula hatinya dikunci, bahkan ada penutup untuk menerima kebenaran. Sehingga akhi, hati tidak lagi bisa berpikir, tidak pula telinga mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak pula penglihatan dapat melihat ayat-ayat Allah. Tentu orang seperti ini, ya akhi, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayatnya, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adhall. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk berpikir. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah mengatakan, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti an'am, ya, binatang ternak. Kalau sudah hatinya ditutup, matanya ditutup, telinganya ditutup, bagaimana ia akan bisa memahami Al-Quran? Bagaimana ia akan mau untuk mentadaburi Al-Quran? Bagaimana ia akan mempelajari ayat-ayat Allah? Makanya Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya, tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an ataukah di hati-hati mereka itu ada gembok-gemboknya? Warainu 'alaiha wattab'u, demikian pula kata Ibnu Qayyim, bukan hanya dikunci mati tapi juga dipenuhi dengan titik-titik hitam, sehingga titik-titik hitam itu ya akhi menghalangi ya hati seseorang dari cahaya iman. Cobalah kalau antum melihat cermin, ya cermin itu apabila dipenuhi dengan titik-titik hitam, ya sedikit demi sedikit akhirnya memenuhi cermin itu, tentu cermin tak akan lagi bisa memantulkan cahaya, bahkan kita pun tidak bisa melihat dan mengaca. Sehingga pada waktu itu cahaya mentari pun sulit untuk masuk. Demikian pula cahaya iman, ya sehingga dia amat sulit pula untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqlibul afidati wal absar wal haylulatu bainal mar'i wa qalbihi. Bahkan yang lebih berat dari itu, dibalikan hati dan matanya, sehingga akhirnya dia melihat sesuatu yang hak jadi batil, yang batil itu jadi hak. Terhalang seseorang itu dari hatinya, sehingga ia sulit untuk membersihkan hatinya, karena sudah begitu ya tebalnya kotoran, sudah begitu sangat sulitnya untuk dicuci, sehingga akhirnya ya orang seperti itu akhi terkadang melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan. Dia melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran, dan ini cukup buat dia sebagai azab, sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga akhirnya al-haylulah, yang ada adalah dia terhalang dari pensucian jiwanya. Wa ighfalul qalbi an dhikri rabb, sehingga akhirnya apa, hatinya pun lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya hatinya hanya berfikir bagaimana memenuhi syahwatnya. Hatinya hanya berfikir bagaimana memenuhi kepuasan dirinya. Tidak pernah berfikir dan tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya syaitan pun menjadilah ya teman dekatnya. Sebagaimana firman Allah, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, maka kami jadikan syaitan sebagai temannya yang selalu menyertai dia kemana saja. Akhirnya kalau dia sudah ya lupa kepada Allah, otomatis wa insaul insani nafsah, seseorang pun akan lupa kepada dirinya. Lupa kalau dia hamba Allah. Lupa kalau dia itu makhluk yang lemah. Lupa kalau dia butuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lupa kalau ia butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ya akhi, ya ia merasa dirinya ya segala-galanya, kesombongan menghinggapi hatinya. Kemegahan dunia menjadi sebuah tujuan di pelupuk matanya, sehingga akhirnya dia pun lupa terhadap dirinya sendiri. Akhirnya dia pun diperbudak oleh hawa nafsu dan syaitan. A'udzubillah. Wa tarku iradatillahi tathhiral qalbi, sehingga akhirnya dia pun meninggalkan keinginan Allah untuk mensucikan hatinya. Allah ingin mensucikan hatinya, namun ia malah ingin mengotori hatinya. Bahkan ia berbangga dengan kotoran hatinya tersebut. Ia menganggap bahwa dirinya sudah suci dan tidak perlu lagi disucikan. Na'udzubillah. Wa ja'alu sadri dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Maka apabila hatinya telah demikian, sudah dipenuhi dengan berbagai macam dosa, ditutup oleh berbagai macam titik-titik hitam, tentu Allah akan jadikan hatinya itu sempit, ya seakan-akan ia naik ke langit. Kalau sudah demikian, wasarful qulubi anil haqqi, akan dipalingkan hatinya dari kebenaran. Ya acap kali disampaikan kebenaran, ya hatinya merasa panas. Acap kali dibacakan Al-Quran, bagaikan syaitan dibacakan surat Al-Baqarah. Ya ia merasa dirinya sudah suci, tidak perlu lagi kepada nasihat. Akhirnya apa? Ya, kita lihat sebagian mereka ketika dibacakan, dilantunkan ayat suci Al-Quran, sengajalah dia dikeraskan di suara-suara musik. Disengajalah dia mengeraskan suara-suara televisi dan yang lainnya. Disengaja supaya lantunan Al-Quran itu tidak sampai kepada hatinya. Ketika ia melihat istrinya beribadah kepada Allah, ya terkadang si suami yang hatinya sudah tertutup matanya itu, Masya Allah, ia tidak senang melihat orang lain yang berbuat kebaikan. وَزِيَادَتُهَا مَرَضٌ عَلَى مَرَضِهَا. Sehingga akhirnya ditambah penyakit di atas penyakit hatinya itu. وَإِرْكَاسُهَا وَنَقْسُهَا. Keterbalikan hatinya pun ditambah lagi. بِحَيْثُ تَقْوَ مَنْكُسَهَا. Sehingga akhirnya hatinya terbalik seperti cangkir. Ikhwatul Islam. Maka orang yang hatinya sudah seperti ini berhak untuk diucapkan padanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalaulah kematian badan, mungkin itu lebih ringan dibandingkan kematian hati. Orang yang mati badannya sudah selesai, ya ia tidak akan lagi bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak pula akan memberikan kerusakan di muka bumi. Ia akan dimintai pertanggungjawabannya di alam kubur. Tapi orang yang mati hatinya, ia akan melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi ini. Menentang agama Allah. Ya, berbagai macam kemaksiatan dia lakukan. Sehingga akhirnya hidupnya bagaikan hayawan. Ikhwatal Islam. Berkata Hudzaifah ibn Yaman, semoga Allah meridainya. Al-qulubu arba'ah. Hati manusia itu ada empat, kata beliau. Faqalbun ajradu fihi sirajun yuzhir. Ada hati yang begitu bening. Di dalamnya ada pelita yang meneranginya. Fadhalika qalbul mu'min. Itu adalah hatinya seorang mukmin. Jadi hati seorang mukmin itu bening. Di dalamnya ada pelita. Yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Artinya, ya bila hati seorang mukmin itu sudah bercahaya dengan keimanannya, ditambah lagi dengan cahaya Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menambah cahaya di atas cahayanya. Hati yang kedua, wa qalbun aghlaf, fadhalika qalbul kafir. Dan hati yang hitam kelam, dia adalah hatinya orang kafir. Wa qalbun mankus. Dan ada hati yang terbalik. Fadharika qalbul munafiq. Dan itu adalah hatinya orang munafik. Karena orang munafik, ya akhi, ya, apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, apa jawabnya? Kami berbuat kebaikan. Ia melihat kerusakan sebagai sebuah kebaikan, kebaikan sebagai sebuah kerusakan. Cobalah, ya, kita simak ayat Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada orang munafik itu, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, apa jawab mereka? Mereka berkata, justru kami berbuat kebaikan, kami sedang islah. Ia melihat ia perbuatan mereka sebagai sebuah bentuk perbuatan islah. Kemudian Allah yang mengatakan, ketahuilah mereka lah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak merasa. Kenapa? Hatinya sudah terbalik. Bahkan mereka melihat orang-orang, ya para sahabat itu katanya bodoh. Ya karena hatinya sudah terbalik. Allah mengatakan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti manusia itu beriman. Apa jawab mereka? Apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman, katanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpal, ala innahum humus sufaha, ketahuilah merekalah yang bodoh, akan tetapi mereka tidak tahu. Akhi, makanya hati yang terbalik ini melihat sesuatu itu terbalik. Melihat kebenaran dilihatnya sebagai sebuah kebatilan. Melihat kebatilan dilihatnya sebagai sebuah kebenaran. Ya, seperti yang terjadi pada ya orang-orang liberal atau orang-orang yang semanhaj dengan mereka. Ya, kebenaran mereka berusaha untuk hancurkan, tapi kebatilan mereka berusaha untuk bela sekuat tenaga mereka. Kenapa? Karena memang hati mereka hati munafik yang sudah terbalik. Wa qalbun tamudduhu maddatan. Dan yang keempat adalah hati yang ditarik, yang ada padanya dua ya materi. Maddatu iman wa maddatu nifaq. Ada materi iman di situ, ada pula materi kemunafikan. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma. Dan hati seperti ini ya sesuai dengan mana yang menang antara keduanya. Ini disebut dengan hati yang berpenyakit. Dari satu sisi ia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhirat, dia beriman kepada Rasulullah, ada padanya cinta Allah dan Rasulnya. Tapi dari satu sisi lain, ia masih mengikuti syahwat. Ia terkena syubhat. Ya, sehingga orang seperti ini terkadang ikut angin. Kalau anginnya sedang kepada kemaksiatan, dia jatuh dan ikut kepada maksiat. Kalau anginnya sedang kepada iman, dia pun pergi kepada iman. Maka orang yang seperti ini adalah hatinya sedang sakit. Ini harus diterapi dengan terapi iman. Kemudian ikhwatul Islam, Ibnu Qayyim menyebutkan di antara ya akibat buruk, wa minha tathbitu anit ta'ah wal iq'adu anha. Di antara akibat buruk maksiat, kata beliau, at-tathbitu anit ta'ah. Ya, maksiat itu menjadikan seseorang malas dari ketaatan. Berat dia untuk berbuat ketaatan. Sehingga ketika dia ingin sholat sunnah saja, terasa berat di hatinya. Ya, bahkan na'udzubillah, sudah sebagaimana kita sebutkan, untuk mengucapkan kata Allah saja terasa berat di lisannya, qalbu ia. Ia tidak mau mengucapkan Allah. Ia hanya bisa mengatakan yang di atas, atau Tuhan, atau yang lainnya. Dia berusaha untuk menghindar untuk mengucapkan kata Allah. Ya, bila mengucapkan kata Allah saja begitu kelu, lebih-lebih untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika dikumandangkan adzan, ya terasa berat dia untuk menjalankan kakinya yang menuju masjid. Tapi aneh kalau ia diajak untuk lari pagi, begitu sangat ringan kakinya itu. Ketika ia diajak untuk berinfak, terasa berat tangannya untuk menginfakkan ini. Ya, sehingga akhirnya apa di pelupuk mata yang ada adalah kemiskinan. Dia takut kalau dia itu miskin. Kalau saya berinfak, Masya Allah, gimana saya nanti miskin? Tapi aneh, ya, kalau untuk membantu hal-hal yang sifatnya maksiat, dia mampu untuk mengeluarkannya. Subhanallah. Ini akibat dari apa ya, akhi? Maksiat. Menjadikan kaki seseorang, seseorang hati, seseorang berat untuk melaksanakan ketaatan. Makanya, ya apabila di dalam hati kita ini masih ada rasa berat untuk melaksanakan ketaatan, maka ketahuilah itu akibat daripada maksiat yang ada di dalam hatinya. Segeralah ia bertaubat kepada Allah. Ya, sebab orang yang hatinya ya akhi sehat, tentu ia akan senang ketika ia bertemu dan bermunajat dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-shalah. Jadikan hati kita ini, ya jadikan kita ini merasa tenang dengan solat. Ya, orang yang hatinya bening, ia rindu untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan, ia berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala datang bulan Ramadan, hatinya merasa gelisah, hatinya merasa susah, sebab dia harus melaksanakan ya puasa sebulan penuh akibat daripada dosa. Berbeda orang yang beriman, yang hatinya bening dengan datangnya bulan Ramadan, dia merasa senang. Ia merasa rindu dengan bulan Ramadan, rindu dengan kesyahduan munajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam-malam harinya ia gunakan untuk membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, berdiri salat tarawih. Itu yang dia ingat, keindahan-keindahan ketika beribadah kepada Allah. Beda ya akhi, ya orang yang hatinya itu penuh maksiat, hatinya berat untuk melaksanakan ketaatan. Wa minha ja'lul qalbi asam la yasma'ul haqq abkam la yantiqu bih a'ma la yarah fatasiru nisbatu bainal qalbi wa bainal haqqi alladhi la yanfa'uhu ghayruhu kan nisbati baina udhunil asami wal aswat wa 'aynin a'ma wal alwan wa lisanil akhras wal kalam. Di antaranya kata beliau, maksiat itu menjadikan hati seseorang itu bisu, tidak bisa berbicara, tuli, tidak pula dia bisa mendengar kebenaran. Bisu tidak mau mengucapkan kebenaran, buta tidak mau pula melihat kebenaran. Sehingga akhirnya antara ia dan hati, antara hati dan kebenaran itu seperti telinga yang tuli dengan suara. Ya kalau dia tuli, antum teriak sekeras-kerasnya, ya tidak akan dia dengar. Demikian pula, orang yang hatinya mati, yang dipenuhi dengan maksiat, antum sampaikan 1000 ayat kepadanya, tak pernah ia dengar. Antum sebut belikan berbagai macam buku kepadanya, tak mau ia lihat. Ia boro-boro mau berbicara tentang kebenaran, lisannya terasa keluh. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Maka tentu ini adalah sebuah akibat yang paling buruk ya ketika seseorang hamba dijadikan hatinya itu hitam kelam. Wa minhal khasfu bil qalbi kama yukhsafu bil makan wa ma fihi. Fa yukhsafu bihi ila asfalis safilin wa sahibuhu la yash'ur. Di antara pengaruh buruk perbuatan dosa, kata beliau, hatinya itu ditenggelamkan sebagaimana tanah yang ditenggelamkan ke dalam bumi, sehingga akhirnya hatinya pun ditenggelamkan sampai kepada derajat yang paling rendah, sementara pemiliknya tidak merasakannya. Ya, bagaimana tandanya orang yang ditenggelamkan hatinya itu, yang direndahkan hatinya itu, kata beliau, wa alamatul khasfi bih. Dan tanda orang yang dihancur, direndahkan hatinya, ditenggelamkan hatinya, annahu la yazalu jawalan haula sufliyati wal qadurati war radha'il. Dia selalu berkutat ya pada permasalahan yang rendah, kotor ya, dan tidak enak dipandang. Yang dia pikirkan hanyalah syahwat, yang dia lakukan hanyalah ya yang rendahan antara perut dan kemaluan. Kama anal qalba alladhi rafa'ahu Allah wa qarabi ilayhi la yazalu jawalan haula al'arsh. Berbeda dengan hati yang ditinggikan oleh Allah, hati yang dibersihkan oleh Allah, tentu ya ia pun akan senantiasa ya mengelilingi, atau hatinya selalu berada di atas langit, selalu berzikir kepada Allah dan menginginkan hal-hal yang sifatnya mulia. Makanya akhi, kita lihat orang yang hatinya bersih ya, dia selalu bercita-cita tinggi untuk kemuliaan ya dunia dan akhirat. Yang dia pikirkan, bagaimana saya mendapatkan keridhaan Allah, saya bisa mendapatkan ilmu yang banyak yang bisa saya amalkan, ya saya bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Cita-citanya begitu tinggi, dia ingin masuk surga. Sedangkan orang yang hatinya dipenuhi dengan maksiat, yang hatinya telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya cita-citanya begitu rendah, keinginannya hanya dunia, dunia dan dunia. Kalau ditanya apa cita-citamu, dia berkata, ya, saya ingin naik pangkat. Kalau ditanya, ya, apa keinginanmu? Yang diinginkan, yang penting saya puas. Tak pernah berpikir bagaimana ia mensucikan hatinya, bagaimana Allah ridha kepadanya, bagaimana ia bisa mentaati Rabbnya. Sehingga akhirnya ilmu pun dia tinggalkan, bahkan dia merasa bahwa ilmu itu hanya akan menghalangi ya cita-citanya di dunia ini. Bahkan na'udzubillah dia pun musuhi setiap orang yang menghalangi keinginannya tersebut. Maka ini tandanya hati orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, ya orang yang ditenggelamkan hatinya. Wa minha, di antaranya al-bu'du 'anil birri wal khairi wa ma'alil a'mali wal aqwali wal akhlaq. Ia dijauhkan dari kebajikan, ia dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari amalan-amalan yang mulia, perkataan dan akhlak-akhlak yang mulia. Qala ba'du salaf, inna hadhihi al-qulub jawwalah, faminha ma yajulu hawla al-'arsh wa minha ma yajulu hawla al-hush. Kata beliau, sesungguhnya hati itu ia sedang berkelana. Hati itu suka berkelana, kata sebagian salaf. Di antaranya ada yang berkelana di sekitar arasy. Di antaranya ada yang berkelana di sekitar hush, ya, kakus. Hush itu ya tempat buang air. Iya, subhanallah. Permisalan yang indah sekali. Kata sebagian salaf, sesungguhnya hati itu suka berkelana. Ada hati yang suka berkelana menuju arasy. Dia selalu mempelajari tentang asma Allah, tentang kebesaran Allah. Dia selalu mempelajari tentang ya bagaimana menjalankan ketaatan kepada Allah, hukum-hukum Allah. Dia cari keridhaan Allah sehingga hatinya berkelana menuju arasy, berkelana menuju langit. Ya. Yang satu lagi dia yang dia pikirkan hanyalah apa? Ya perutnya dan kemaluannya. Yang dia pikirkan adalah ya haulal hash, hush, kata beliau. Ia berkelana menuju kakus, karena kakus itu keluar dari tempat yang paling buruk. Ya dan billahi akhal Islam, kalau kita ternyata hati kita masih berkelana menuju syahwat, masih berkelana menuju syubhat, masih berkelana menuju kepuasan duniawiyah, sehingga akhirnya dia pun ditenggelamkan, bahkan dijauhkan dari kebajikan dan kebaikan serta amalan-amalan serta ya akhlak yang mulia. Wa minha maskhul qalbi, di antara akibat buruk dosa, kata beliau, hatinya itu ya dimasakh, dirubah dengan bentuk lain. Fayumsakh kama tumsakhus surah, ya, maka hati itu akan dirubah sebagaimana bentuknya akan pula dirubah. Fayasirul qalbu ala qalbil hayawan, sehingga hatinya itu ya sama dengan hati hewan. Alladhi syabahahu fi akhlaqihi wa a'malihi wa tabi'atihi, sehingga akhirnya ia serupa ya dengan akhlaknya hewan, dengan perbuatan dan tabiat hewan. Faminal qulubi ma yumsakh ala khuluqi khinzir li shiddati shabahin shabahi sahibihi bihi, di antara hati ada yang diserupakan dengan akhlak babi karena hampir serupa ya pemiliknya dengan babi itu. Wa minha ma yumsakh ala khuluqi qalbi qalqa kalbin aw himarin aw hayatin aw aqrabin aw ghairi dhalik, di antara juga ada yang hatinya itu dirubah ya seperti hati anjing atau keledai atau ular bahkan atau kalajengking, kata beliau. Subhanallah. Ya. Sehingga pada waktu itu ikhwatal Islam, ya ada hati manusia dia itu bagaikan ular, licik, licin. Ada lagi seperti keledai, dungu. Ada lagi seperti anjing yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Atau dia seperti apa? Ya, babi yang tidak lagi punya ghirah dan rasa cemburu terhadap keluarga dan istrinya. Iya dan billah. Dan ini adalah ya salah satu penafsiran ya Sufyan bin Uyainah terhadap firman Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yathiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Tidaklah ada binatang melata di muka bumi ini, tidak pula burung yang terbang dengan sayapnya, kecuali mereka itu adalah umat-umat yang seperti kalian juga. Artinya dari sisi akhlaknya, ya, terkadang hampir sama, kata Sufyan As-Sauri. Ya, kalau misalnya ada babi, ternyata di antara manusia ada yang sifatnya seperti babi. Kalau ada ya anjing, di antara manusia pun ada yang sifatnya seperti anjing. Kalau ya ada keledai ataupun ular, ada pula di antara manusia yang sifatnya seperti itu. Qal minhum man yakunu ala akhlaqis sibail adiyah. Bahkan di antara manusia, ya akibat dosanya itu ada yang seperti akhlak binatang buas. Ya, yang selalu berbuat zalim, yang selalu ya serakah, pelit, ya. Wa minhum man yakunu ala akhlaqil kilabi wa akhlaqil khanaziri wa akhlaqil hamir. Wa minhum man yatatawwasu fi thiyabihi kama yatatawwasu at-tawus fi rishihi. Wa minhum man yakunu balidan kal himar. Wa minhum man yu'thir ala nafsihi kad dik. Wa minhum man ya'laf wa yu'laf kal hamam. Wa minhumul haqut kal jamal. Wa minhumul ladhi huwa khairun kulluhu kal ghanam. Wa minhum ashbahul dhi'ab. Wa minhum ashbahu tha'alib allati taruu karughaniha, kata beliau. Di antara mereka ada yang akhlaknya seperti anjing, ada pula yang seperti babi, ada seperti keledai, ada pula seperti burung merak, ada pula yang bodoh seperti keledai. Di antara mereka juga ada yang mementingkan dirinya saja seperti ayam, ya. Di antara mereka ada yang ya hatinya lembut seperti apa burung merpati. Di antara mereka ada yang sangat dengki hatinya seperti apa? Unta. Ya, di antara juga ada yang hatinya baik seperti kambing. Di antara mereka juga ada yang seperti serigala. Ya, atau seperti musang. Waqad syabbaha Allah Ta'ala ahlal jahli wal ghayyi bil humur taratan. Wabil kalbi taratan wabil an'ami taratan. Ya, kalau kita lihat dalam ayat-ayat Allah, dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan orang yang bodoh, orang yang zalim, orang yang melampaui batas itu seperti keledai, terkadang seperti anjing, terkadang seperti binatang ternak. Ya, seperti keledai, seperti Allah berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا. Ini permisalan orang yang diberikan Taurat, tapi ia tidak membawanya dengan semestinya seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Orang-orang yang diberikan Taurat tidak mempelajarinya, tidak mempentadaburi dan tidak mengamalkannya itu seperti keledai. Demikian pula umat Islam diberikan kepada mereka Al-Quran, tidak mempelajarinya, tidak pula mentadaburi, tidak pula mau mengamalkannya. Sama keadaannya dengan orang-orang yang diberikan Taurat itu. Adapun anjing seperti firman Allah, "Watlu 'alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah." Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang kisah orang yang tadinya diajarkan ayat-ayat kami, lalu ia lepas dari ayat-ayat itu. Lalu syaitan pun mengikutinya, jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi sayang, ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya, kata Allah. Lalu Allah memberikan permisalan, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُ يَلْهَثْ. Permisalan orang ini seperti anjing. Kalau dibiarkan, ia akan tetap menjulurkan lidah. Ya. Subhanallah. Permisalan orang yang diberikan tadinya diajarkan oleh Allah ayat-ayat Allah, dia faham tentang Al-Quran, bahkan dia hafal Al-Quran misalnya. Dia pun banyak mengetahui hadis-hadis Rasul, tapi kemudian ia tinggalkan ilmu Allah itu. Ya, akhirnya syaitan pun mengikuti dia, jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Orang seperti ini dipermisalkan oleh Allah seperti anjing yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Adapun binatang ternak sudah kita bacakan ayatnya. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ketika Allah mengatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah siapkan untuk neraka jahannam kebanyakan dari manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berfikir, tidak memahami pula ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar, mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat. Ulaika kal an'ami bal hum adhall, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Wa taqwa hadhihi al mushabahatu batinan, di mana keserupaan antara hati ini dengan binatang-binatang tadi secara batin terkadang menjadi kuat. Hatta tadhhar fi surah adh-dhahirah dhuhuran khafiyan, sampai terlihat terkadang pada bentuk wajah dan sikap tingkah lakunya secara tersembunyi. Yarahul mutafarrisun, yang dilihat oleh orang-orang yang mempunyai firasat yang kuat. Orang-orang yang takwa, yang hatinya bening, terkadang bisa melihat keserupaan kan kemiripan orang tersebut dengan kera, atau kemiripan wajah orang tersebut dengan babi akibat daripada perbuatan, dan kemiripan hatinya dengan binatang-binatang itu. Wa tadhharu fil a'mali dhuhuran yarahu kullu ahad, dan terkadang tampak dalam perbuatan sehingga setiap orang dapat melihatnya. Setiap orang bisa melihatnya, orang ini bagaimana, seperti anjing atau seperti keledai atau seperti babi atau bagaimana. Wala yazalu yaqwa hatta tustashna as-surah wa tanqalibu lahu as-surah bi'idznillah, dan akan terus kuat kalau dia terus semakin kuat keserupaan itu sehingga bentuk tubuhnya itu menjadi semakin buruk, bahkan bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul rubah ia menjadi hewan yang ia serupa dengannya itu. Fayuqallibullahu ta'ala surata dhahira ala surati dhalikal hayawan, sehingga akhirnya Allah rubah bentuk tubuhnya itu dengan bentuk hewan, sebagaimana Allah lakukan terhadap orang-orang Yahudi, di mana Allah rubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Fasubhanallah, maha suci Allah. Kam min qalbin mankusin wa sahibuhu la yash'ur. Berapa banyak hati yang sudah terbalik sementara pemiliknya tidak merasakannya. Wa qalbin mamsukhin wa qalbin makhsufin bih. Berapa banyak pula hati yang telah dirubah dan hati yang ditenggelamkan. Wa kam min maftunin bi sana'in nasi 'alaihi wa maghrurin bi satrillahi 'alaihi wa mustadrajin bi ni'amillahi 'alaihi. Berapa banyak orang yang terfitnah, dia tertipu oleh pujian manusia kepadanya. Ketika orang-orang memujinya, dia tertipu, dia seakan-akan orang yang paling tinggi di dunia, dia adalah wali Allah, tertipu oleh pujian manusia, kata beliau. Wa maghrurin bi satrillahi 'alaihi, atau dia tertipu ketika Allah menutupi dosa-dosanya, ia merasa ketika Allah menutupi dosanya, ia dilindungi oleh Allah, ia dicintai oleh Allah, ia menjadi wali Allah, akhirnya dia pun tertipu. Dan berapa banyak, kata beliau, orang yang diulur sampai menjadi betul-betul sesat dengan kenikmatan-kenikmatan Allah. Orang itu terus berdosa, orang itu terus berbuat maksiat, tapi aneh, pangkatnya semakin tinggi, hartanya semakin melimpah. Ada apa? Apakah ia kemudian orang yang dicintai oleh Allah? Demikian perasaannya. yang menganggap saya selama ini yang mendapatkan kenikmatan yang terus mengalir, ini menunjukkan perbuatan dosa saya ini ya tidak mengapa. Subhanallah. Padahal Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Tatkala mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, mereka melupakan peringatan, ya, maka Allah bukakan kepada dia pintu-pintu kesenangan. Sehingga ketika ia merasa gembira dengan apa yang diberikan kepadanya, tiba-tiba kami azab ia, tiba-tiba kami azab ia, maka ia pun menjadi orang-orang yang sedih. Wa kullu hadhihi uqubatun wa ihanat, kata beliau. Semua ini adalah pada hakikatnya adalah apa? Sanksi dan penghinaan dari Allah. Wa yadhunnul jahilu annaha karamah. Cuma orang jahil terkadang menyangka itu adalah karamah untuk dirinya. Allahu Akbar. Demikian, akhi, orang yang bodoh berbeda dengan orang yang berilmu. Orang yang senantiasa ia menuntut ilmu Allah, mengetahui ilmu dari Allah, dia pun tahu hatinya ini ia sedang diulur ataukah sedang ditipu atau bagaimana. Sehingga orang yang berilmu tersebut tidak akan terfitnah insyaAllah dengan pujian manusia. Tidak akan tertipu insyaAllah ya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bahkan ia selalu takut jangan sampai itu ada istidraj minallah. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika disampaikan kepada Imam Ahmad, hai Imam Ahmad, manusia banyak memuji engkau. Apa kata Imam Ahmad? Ya, arju alla yakuna istidrajan. Aku berharap ini bukan istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwah, para pendengar roja yang berbahagia. Maka, manakah yang lebih berat daripada orang yang hatinya itu telah dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia melihat keburukan sebagai sebuah kebaikan, sehingga ia melihat kebaikan sebagai sebuah keburukan, tertipu oleh pujian manusia, dan dia pun terseret oleh gemerlapnya dunia. Wa minha, di antaranya, kata beliau, makrullahi bil makir wa mukhada'atuhu lil mukhadi' wa istihza'uhu bil mustahzi wa izaghatuhu liqalbiz za'ighi 'anil haqq. Di antaranya, kata beliau, Allah bermakar kepada orang yang suka bermakar. Allah menipu kepada orang yang menipu Allah. Allah pun akan memperolok orang yang memperolok Allah, dan Allah akan condongkan hatinya dari ya kepada kesesatan, ya, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran itu. Allah berfirman, wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar, Allah pun akan balas makar mereka. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Ya. Allah juga berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok mereka dan Allah akan ulur ya di dalam kesesatan mereka itu bergelimang. Sehingga akhirnya, akhi, orang yang yang terkena makar Allah, bagaimana ia akan bisa membalas makarnya? Karena makar Allah adalah yang sekuat-kuatnya makar. Maka takutlah kita dari makar Allah. Jangan sampai kita ini merasa aman dari makar Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kazzabu faakhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalaulah penduduk desa itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sayang, kata Allah, mereka malah mendustakan, maka kami pun ya memberikan kepada mereka sanksi terhadap apa yang mereka perbuat itu. Apakah penduduk desa itu merasa aman dari makar Allah untuk mendatangi mereka pada waktu malam? Ya, sementara mereka sedang tidur lelap. Apakah mereka aman dari azab Allah untuk mendatangi azab tersebut di waktu duha sementara mereka dalam keadaan bermain? Afa aminu makrallah? Apakah mereka itu aman dari makar Allah? Tidaklah ada orang yang aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang merugi. Ya, ketika kita berbuat maksiat, ya akhi, janganlah anda merasa aman dari makar Allah. Apakah anda tidak takut ketika anda berbuat maksiat, ternyata ajal pun menjemput anda. Malaikat maut pun menjemput kita. Sehingga akhirnya kita pun mati di atas su'ul khatimah. Tentu ini adalah sebagai sebuah bahan pemikiran buat orang-orang yang berfikir. Ya. Tentu ini adalah merupakan bahan introspeksi buat orang-orang yang terus bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Peringatan ini bermanfaat untuk orang yang ada dalam hatinya Islam dan iman. Bermanfaat untuk yang ada dalam hatinya cahaya dan keinginan untuk kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ikhwatul Islam, ya, seorang mukmin tentunya dia sangat takut, ya, bila hatinya itu dikembalikan oleh Allah kepada kesesatan. Seorang mukmin sangat takut bila agamanya rusak. Ya, maka dari itulah, ya, kita berusaha untuk meninggalkan maksiat. Ana dan antum tidak ada bedanya dalam hal ini. Kita semua hamba Allah mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan surga yang paling tinggi. Maka maksiat itulah yang akan menghalangi kita dari tujuan kita yang mulia tersebut, ya akhul Islam. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk para pendengar sekalian. Dan kita memohon kepada Allah diberikan kekuatan terus dan istiqomah untuk yang senantiasa kuat menjauhi berbagai macam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwatul Islam, para pendengar Radio Roja, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab setelah kami jeda dengan yang berikut ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Kita buka untuk yang pertama dari Funulfon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kalau setiap pagi itu, selama ada subuh itu, suka ada yang memberikan kajian hadis, Ustaz. Cuman saya juga sering mendengarkan hadis itu, sepertinya doa itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita lihat orang yang membawakan hadis ini, apakah dia bisa membedakan hadis sahih atau dhaif? Bila ternyata bukunya tercampur padanya antara hadis sahih dan dhaif. Kita juga lihat kepada bukunya, apakah itu kumpulan hadis-hadis sahih ataukah campuran antara hadis dhaif dan sahih. Kalau memang ternyata dia bukan ahlinya dan dia pun juga tidak bisa membedakan antara hadis dan dhaif dan palsu, ya, maka yang lebih baik kita tidak mendengar. Sebab pertama, ya, bahwa berdusta atas nama Rasulullah dosanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka ya hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Iya. Kemudian kalaupun kita mau mendengar ya silakan mendengar, tapi hendaklah dicek kembali kesahihannya dengan cara menanya kepada para ahlinya. Ya. Dengan cara menanya kembali kepada para ahlinya. Makanya terkadang orang-orang banyak membawakan hadis-hadis Rasul, tapi ternyata ya tidak tahu hadis itu sahih atau dhaif. Yang kedua, terkadang dia pun tidak tahu bagaimana menafsirkan hadis tersebut, bagaimana pemahaman para ulama terhadap makna-makna hadis tersebut, yang ditakutkan dia akhirnya tafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya ya, kalau memang dia bukan ahlinya, ya maka takutlah kita dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasul ilm 'indal asaghir." Di antara tanda hari kiamat, ya, ilmu itu diambil dari al-asaghir, yaitu orang-orang yang dangkal keilmuan. Ibnu Barak menafsirkan yaitu dari ahli bid'ah. Nah. Nah, kita angkat kembali di line telepon yang kedua. Assalamualaikum. Halo. Tayyip terputus. Kami persilakan kembali di line telepon 8236543. Kami ulangi 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Di Kang Amal Cariu nih. Saya silakan, Pak. Gini, Pak Ustaz, untuk keberkahan dari Allah itu, Pak ya. Mm-hmm. Jadi kan apabila suatu negara itu bertakwa gitu, Pak Ustaz ya. Akan insyaallah Allah akan memberikan keberkahan. Cuman kita ini kan tahu sendiri, Pak ya. Untuk mencapai itu kayaknya kalau satu negara itu susah di Indonesia itu, Pak. Apa kita termasuk kalau lingkungan kita seperti kampung kita ada keberkahan dari kutu terbatas dari kampung lah, bukan lingkungan yang lebih negara, luas gitu. Ya. Iya. Mungkin itu aja, Ustaz. Iya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayat itu mencakup makna seperti itu. Kalau memang suatu kampung misalnya, di kampung itu semuanya bertakwa kepada Allah dan beriman, Allah akan berikan kepada kampung itu ya keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan demikian. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa di akhir zaman itu air ya akan berada di tempat-tempat kaum mukminin berada. Sebagaimana hadis itu disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah. Ya, bahwa nanti di akhir zaman air itu akan ada di tempat-tempat di situ kaum mukminin berada. Itu menunjukkan bahwa keberkahan selalu menyertai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tidak harus di suatu negeri yang besar ya, seperti di Indonesia misalnya. Bisa saja sebuah kampung atau suatu kota yang mereka semua beriman dan bertakwa kepada Allah, ya akan diberikan kepada mereka keberkahan. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana, Pak? Dari Sabang. Sekarang. Iya, silakan. Ini mau bertanya, Pak Ustaz. Iya. Kita ini kan orang Islam yang memiliki iman. Alhamdulillah. Iman itu kan ada pasang surutnya. Tiap-tiap kita ini untuk mendapat iman yang lebih kuat. Cukup, Pak ya. Terima kasih, Pak. Silakan, Ustaz. Memang itu sudah pasti, yang namanya iman pasti ada pasang surutnya. Iya. Ya, terkadang bertambah dengan ketaatan, terkadang berkurang dengan kemaksiatan. Maka bagaimana supaya terus memelihara iman ini? Tentu yang pertama ya adalah dengan keikhlasan dalam beramal. Sehingga bisa memberikan kelanggengan dalam hati kita ya, dan keimanan yang kuat dalam hati kita ini. Sebab keikhlasan itu menyebabkan seseorang tidak bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah berusaha banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, kita pelihara zikir-zikir kita. Ya, baik zikir yang secara mutlak maupun secara muqayyad. Banyak kita membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kita jadikan Al-Qur'an sebagai seperti apa yang disabdakan oleh Nabi dan yang merupakan doa Nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah apa? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hazani wa dhahaba hammi. Yaitu ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini sebagai air di hatiku, cahaya di dadaku, ya penghibur kesedihanku. Yeah. Dan penghilang apa pelipur laraku itu. Ini ya. Kemudian dia berusaha untuk melaksanakan berbanyak ketaatan. Ibnu Qayyim berkata, sebagaimana badan hati pun tidak jauh berbeda dengan badan. Kalau badan, ya untuk menjaga, harus dijaga staminanya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berolahraga, demikian pula makan makanan-makanan yang bermanfaat untuk badan, yang bergizi, dan menjauhi ya makanan-makanan yang bisa merusak badan. Demikian pula hati. Hati pun juga ya harus dijaga staminanya dengan beramal soleh. Jadi amalan soleh itu yang bisa menjaga stamina hati itu. Ya, kemudian disertai dengan apa? Tahu banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan berbagai macam dosa yang ada dalam hati yang bisa mengotori itu. Ya. Yang kemudian juga jangan sampai dimasukkan ke dalam hati unsur-unsur yang bisa merusak hati. Apa itu? Itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjauhi maksiat itu adalah ya senjata yang paling ampuh ketika kita ingin supaya hati kita ini ya terus kuat dan kokoh. Tentunya disertai dengan banyak berdoa kepada Allah. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, ya kuatkan hati kami ini di atas agamamu. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian jawaban untuk Bapak di Cikarang dan juga jawaban untuk Ibu Nisa di Kebayoran serta Bapak Eko di Cikarang ya, yang mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat yang hampir sama. Kita angkat pertanyaan dari Abu Uwais di Jakarta. Ustaz, barakallahu fik, apakah saya akan mendapatkan azab dari Allah Ta'ala jika sering kesiangan sholat subuh, Ustaz? Karena sekarang-sekarang ini sangat susah sekali untuk bangun tepat waktu pada sholat subuh, Ustaz. Wa fika barakallah. Akhul Islam, harus antum punya keinginan kuat ya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah ya, afqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Seberat-beratnya salat atas orang yang munafik itu salat isya dan salat fajar. Law ya'lamuna ma fihima la'atauhuma law walau habwan. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala yang ada dalam pada dua salat itu, pasti ia akan tetap datangi sholat berjamaah walaupun sambil merangkak, ya, walaupun sambil merangkak. Maka kalau misalnya antum masih berat untuk ya bangun di awal tepat waktu ketika adzan berkumandang, cobalah dengan berbagai macam ya usaha, antum beli jam breaker atau minta teman antum membangunkan. Ya, sebab ya beratnya antum untuk bangun pada waktu untuk ya, untuk sholat berjamaah itu menunjukkan hati antum masih dipenuhi dengan maksiat kepada Allah. Ya, keberatan, ya beratnya antum untuk mentaati Allah, untuk datang ke masjid, memenuhi ya panggilan adzan, kemudian berdiri di hadapan Allah dengan orang-orang solehin di masjid, di mana salat fajar itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Itu sebuah kerugian yang nyata buat antum. Kalau antum terus-menerus terbiasa ya kesiangan seperti itu, terluput dari sholat berjamaah, ya dikhawatirkan antum diberikan oleh Allah sanksi. Ya hati itu, hati antum akan dipenuhi dengan ron, ya apa titik-titik hitam yang bisa mencegah, ya bahkan bisa semakin memberatkan antum untuk apa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa ya kata Rasulullah, seseorang apabila tidur, syaitan akan mengikat di kepalanya itu dengan tiga kali ikatan. Setiap ikatannya itu syaitan berkata, alaika naumun tawil farqud. Ya. Engkau ya waktu malammu masih panjang, tidur saja. Tapi kalau kata Rasulullah, kalau dia ya bangun dan membaca doa, akan terlepas satu ikatan. Kalau ia pergi berwudu, akan terlepas satu ikatan. Apabila ia sholat, ia akan lepas semua ikatan. Fa'asbaha nasyiton, sehingga di waktu pagi ia merasa apa? Ya, begitu sangat semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian kata beliau, ya, maka fa'asbaha khabisan nafsi kaslan. Kalau tidak demikian maka ya, jiwanya akan buruk. Ya, dan dia akan malas untuk melaksanakan ketaatan, berat dia. Nah, ini ya akibat buruk daripada orang-orang yang ternyata dia lebih rela ya apa kepalanya diikat oleh syaitan. Naam. Naam. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari saudara Arif di Jangsana. Ustaz, mau bertanya bagaimanakah kedudukan dari hadis faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin? Itu hadis, tidak ada satupun hadis yang sahih dalam masalah ini. Memang ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Umar, demikian pula Al-Khatib Al-Baghdadi dan beberapa para ulama yang lain, itu tidak ada satupun hadis yang sahih yang berhubungan dengan masalah itu. Memang diriwayatkan kepada Sufyan Ats-Tsauri ya, bahwa satu orang faqih, orang satu orang alim itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Walaupun sanad kepada Sufyan Ats-Tsauri juga ada kelemahannya juga. Ya, tapi kalau dilihat dari secara makna betul. Walaupun demikian kita tidak nisbatkan kepada Rasulullah. Sebab untuk menisbatkan kepada Rasulullah ya, ini sangat harus dibutuhkan kepada sanad-sanad yang sahih. Nah, ya, secara makna betul. Orang yang faqih, orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada ahli ibadah. Kenapa? Orang berilmu dia tahu antara hak dan batil. Dia bisa membedakan antara halal dan haram. Sedangkan ahli ibadah dengan kebodohan dia bisa saja berbuat bid'ah dalam agama. Nah, kita angkat untuk yang pertama di line telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu? Dari Kayu Tinggi, Umum Afifah. Silakan Ibu. Gini Ustaz, saya mau menanyakan hukum imunisasi bagi bayi. Itu aja Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada asalnya al-aslu fil asya' al-ibahah itu apa kaidah dalam kaidah usul fikih. Pada asalnya yang berhubungan dengan dunia ini mubah-mubah saja. Sebagaimana firman Allah, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Ya, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini semuanya. Itu adalah hukum asal. Jangan kita haramkan sampai ada dalil dan bukti. Kalau ternyata imunisasi itu dengan sesuatu yang sifatnya halal, ya, maka jelas itu boleh. Tapi kalau misalnya ternyata ya diketahui bahwa diimunisasi itu dari sumsum babi atau kera, maka ini jelas haram hukumnya. Itu pun tapi juga kita berusaha untuk berhati-hati. Nah, baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Pak? Ini dari Pondok Kacang. Dengan Bapak siapa? Dengan Saleh. Pak Saleh di Pondok Kacang, silakan. Ya. Ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nih anak mau tanya nih, kalau uang zakat itu digunakan untuk kegiatan dakwah, misalkan untuk bayar narasumber, probi, terus buat beli-beli, misalkan kegiatan kitab-kitabnya gitu, bagaimana boleh ke Ustaz? Ya itu aja. Nah. Ya Allah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz? Allahumma'alaikum warahmatullahi. Nah. Kita angkat kembali pertanyaan yang datang dari penelpon kami. Persilakan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Abdillah, Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentang ini Pak Ustaz, membulak-balikan hati Pak Ustaz. Hubungannya dengan keimanan itu apa Pak Ustaz ya? Artinya kalau Allah sudah membalikan hati, apakah otomatis keimanan itu akan lenyap gitu Pak Ustaz? Ya. Sebab tadi Pak Ustaz mencontohkan ada orang yang tahu agama, tahu dalil-dalilnya, tapi karena dia memilih dunia, Allah balikan hatinya itu. Ya. Nah itu apakah otomatis keimanannya hilang atau gimana Pak Ustaz? Ya. Nah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini bertingkat-tingkat ya Pak ya. Ada yang imannya tidak hilang, ada yang hilang sama sekali. Ya sampai kemudian beredup, bahkan tidak lagi dikatakan muslim, tapi ya murtad dari agama Islam. Bisa terjadi hal itu. Ya. Sesuai dengan derajat perbuatan yang dia lakukan. Maka kisah itu yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf tadi itu tentang kisah Bal'am. Di mana Bal'am tadinya diajarkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia tahu tentang kebenaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu hak. Tapi kemudian dia ditawarkan oleh kaumnya dunia. Ya, dalam rangka supaya bagaimana membantu dalam untuk menghadapi pasukan Nabi Musa yang akan menyerang. ternyata ia malah membantu kaum musyrikin, ya, untuk memerangi kaum muslimin, yaitu pasukan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka perbuatan Bal'am ini jelas, ya, sebagai sebuah kemurtadan yang kemudian dia, ya, tidak bisa lagi dianggap sebagai seorang muslim, sebab itu adalah merupakan apa, pembatal-pembatal keimanan, memberikan loyalitas kepada orang-orang kufar untuk memerangi, ya, orang-orang Islam, itu termasuk pembatal-pembatal keislaman. Tapi di sana juga ada yang tidak sampai kepada derajat kufur. Bisa saja ia tinggalkan ayat-ayat Allah, ia tinggalkan hadis-hadis Rasul yang ia sudah ketahui, ia sudah pelajari, ia tahu hukumnya. Akhirnya dia tenggelam dalam dunia. Akhirnya dia tenggelam dalam maksiat kepada Allah, tapi belum sampai kepada kekufuran. Ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang ayat-ayat Allah ini, sudah diajarkan oleh Allah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, kewajiban kita berusaha untuk mengamalkannya. Terus, ya, mohon kepada Allah istiqomah di atas agama ini yang hak. Ya, terkadang seseorang itu dijadikan imannya itu berkurang terus karena akibat perbuatan dia yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, makanya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, ini adalah penyakit yang kronis yang menimpa orang-orang yang diberikan pada mereka ilmu. Dia sudah tahu ilmu, tapi kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, seperti yang menimpa pendeta-pendeta orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, mereka tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu dan mendapatkan dalam Taurat, ya, tentang sifat-sifat umat Muhammad. Tapi mereka kemudian, ya, karena mengikuti hawa nafsunya disertai dengan kedengkian, akhirnya ya mereka pun kufur kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari saudara kita di perumahan Gas Alam. Ustaz, barakallahu fik, bagaimanakah agar kita bisa merasakan kenikmatan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sehingga di dalam melaksanakan ketaatan tersebut tidak merasakan suatu hal yang menjadi beban, Ustaz? Tentu ikhwatul Islam, kebeningan hati sangat mempengaruhi kenikmatan dalam ibadah. Semakin kotor hati dengan maksiat, semakin berat, ya, semakin pula dia tidak merasakan nyaman dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin tinggi rasa cinta, akan semakin lezat nikmat, ya, ketika Anda bertemu dengan Allah. Rasa cinta itu adalah merupakan penggerak, ya, bagaikan motor atau mesin yang akan menggerakkan Anda untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, tentu yang pertama kali antum lakukan adalah kita berusaha untuk mendeteksi hati kita ini dan terus muhasabah, ya, kembali mengingat-ingat dosa-dosa yang telah kita lakukan, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mujahadah, yaitu berusaha untuk berjuang, ya, menyeret hawa nafsu kita kepada apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Sebab, ya, sebab terkadang memang sesuatu itu terasa pahit di awal, tapi setelah itu terasa manis. Sebagaimana sebagian salaf berkata, dahulu aku memaksa jiwa aku untuk mentaati Allah dalam keadaan dia menangis, namun sekarang aku paksa ia dalam keadaan ia tertawa. Ya, artinya butuh kepada kekuatan hati dan jiwa untuk memaksakan hati kita ini untuk, ya, tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, banyak-banyak berdoa. Dan yang keempatlah, banyak-banyak kita membaca tentang sirah, sejarah para salaf kita yang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita pun bergaul dengan orang-orang yang hatinya bening dan bersih, sehingga pada waktu itu terasa insyaallah, dan ya Allah berikan kepada antum kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ya, hendaklah Anda istisyar, ya, merasakan, ya, ketika bertemu dengan Allah itu, ya, bahwa Anda akan mendapatkan pahala yang besar di sisi dan keriduan darinya. Ya, seperti antum masuk ke sebuah istana yang megah, yang di situ berbagai macam kenikmatan ada, tentu Anda pun akan, ya, terasa nikmat di situ. Maka demikian orang yang mengenal Allah, yang tahu tentang Allah, asma dan sifatnya, dia akan semakin tumbuh rasa takut dan cintanya kepada Allah. Makanya disinilah antum banyak-banyak juga duduk di majelis ilmu, ya, mempelajari tentang agama Allah, mempelajari tentang Al-Quran, mempelajari tentang hadis-hadis Rasul, sehingga pada waktu itu akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon ya kepada Allah itu semua buat kita dan buat kita semuanya. Naam. Baik, kaitannya dengan menuntut ilmu syar'i, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ibu Endah di Bogor. Ustaz, suami saya bersikeras bahwasanya mengaji atau menuntut ilmu syar'i itu tidak wajib, Ustaz. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya hukum dari orang pergi mengaji ilmu syar'i? Mohon diberikan dari dalil ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis yang sahih. Menuntut ilmu itu berderajat. Ada yang hukumnya fardu ain, setiap orang wajib mempelajarinya. Ada yang sifatnya fardu kifayah, tidak semua orang wajib mempelajarinya. Ada yang sifatnya mubah-mubah saja. Adapun yang fardu ain, yaitu yang akan ditanya dalam alam kubur. Setiap manusia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuk, siapa rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ya, makanya katakan kepada suami anti, kepada ibu, ya, tanyakan kepada suami, nanti di kuburan kita akan ditanya tentang apa. Itulah yang wajib dipelajari, untuk mempelajari tentang tauhid, mengenal tentang syirik. Maka dari itu yang sifatnya seperti ini, ya, hukumnya fardu ain. Demikian pula yang setiap hari kita tidak lepas darinya. Ya, seperti apa, mempelajari tentang apa salat, bagaimana tata cara salat, karena setiap hari kita tidak lepas darinya. Demikian pula tata cara makan, tata cara minum, tata cara masuk ke rumah, itu sifatnya fardu ain, sebab itu setiap manusia pasti tidak lepas dari yang demikian itu. Ada pula yang sifatnya fardu kifayah, tidak setiap orang wajib mempelajarinya, seperti belajar bahasa Arab, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ya, itu sifatnya fardu kifayah, ya, tidak semua wajib untuk mempelajarinya. Wajib buat mereka yang memang betul-betul ya sudah menceburkan dirinya dalam medan dakwah dan sebagai seorang dai. Nah, juga para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang sifatnya mubah, yaitu mempelajari ilmu-ilmu dunia. Ya, nah. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz, apabila Al-Qur'an dipelihara keasliannya oleh Allah taala, lalu mengapa hadis tidak dipelihara keasliannya, Ustaz? Bahkan sering ada polemik di antara para ulama tentang kesahihan suatu hadis. Demikian, Ustaz. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjaga Al-Qur'an tapi juga menjaga hadis. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra dan kami pula yang akan menjaganya. Dan Allah menyebutkan bahwa sunnah atau hadis itu zikr dalam firman-Nya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau hai Muhammad adz-dzikr untuk menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka itu Al-Qur'an. Di sini Allah menyebut hadis itu zikr, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Allah inna nahnu nazzalna dzikra masuk padanya Al-Qur'an dan hadis. Ya. Kalau antum mempelajari ilmu hadis, maka akan antum tahu bagaimana Allah menjaga hadis dengan diberikan ya kepada para ulama kekuatan hafalan yang luar biasa. Bagaimana para ulama meneliti hadis dan meneliti rawi-rawi hadis sampai sedetail-detailnya dan sifat-sifat rawi, bahkan tadlisnya rawi yang sangat tersembunyi pun diketahui oleh para ulama. Ya. Yeah. Adapun masalah hadis yang diikhtilafkan oleh para ulama itu adalah ijtihad, karena dari sisi penilaian mereka terhadap suatu matan ataupun suatu riwayat atau rawi hadis. Ya. Maka bisa saja terjadi memang penjagaannya terhadap Al-Qur'an berbeda. Kalau Al-Qur'an jelas Allah jaga secara lafaz dan makna semua, Allah akan jaga sampai hari kiamat. Ya, adapun hadis Allah pun akan jaga. Ya. Akan tetapi di sana akan terjadi ijtihad-ijtihadat, ya, yang apakah hadis itu sahih atau hadis dhaif, itu adalah perkara yang diizinkan oleh syariat. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dari mana Bapak? Dari Andri di Cimanggis. Silakan Pak Andri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Ini ingin menanyakan masalah hadis yang dibacakan di Roja, saya pernah SMS di Roja itu mengenai hadis yang tentang keberadaan manusia ya, yang di Alaqoh, terus yang di yeah. Kemudian datang malaikat meniupkan roh, terus ditanya untuk menuliskan apakah dia termasuk orang yang beruntung mengenai rezekinya, mengenai umurnya. Dan di situ ada kata-kata seorang malaikat. Nah, saya ingin tahu mohon dijelaskan mengenai seorang di sini, apakah penggunaan kata-kata seorang ini biasanya kan hanya orang, bukan malaikat gitu Pak Ustaz. Sementaranya itu aja Ustaz. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, Pak, itu ada terjemah. Ya, kalau terjemah ke bahasa Indonesia jadi seorang malaikat. Kalau dalam lafaz hadisnya enggak ada kata-kata seorang itu. Ya. Coba dengarkan lafaz hadisnya, kata Rasulullah. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. In ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan min dhalik, thumma yakunu mudghatan min dhalik." ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya dalam 40 hari dalam keadaan mani, kemudian 40 hari dalam keadaan segumpal darah, kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal daging, kemudian diutus padanya malaikat. Di sini ya kata-kata malak. Jadi kalau ada penterjemah diutus padanya seorang malaikat, tidak menunjukkan bahwa malaikat itu orang. Karena kata-kata seorang ya, terkadang dinisbatkan kepada orang ataupun kepada sesuatu pembawa. Ya, makanya malaikat bukan dari jenis manusia. Dan orang, kata-kata orang ya, itu maknanya terkadang dalam Indonesia sendiri lebih umum daripada sebatas manusia itu sendiri. Ya, makanya yang lebih bagus kalau misalnya antum enggak bingung dengan kata-kata seorang, lebih baik dihilangkan saja terjemah seorang itu. Iya. Kita katakan ya, maka lalu diutus padanya lalu di atas diutus padanya malaikat atau satu malaikat. Tidak mengapa. Ya, karena harus antum ketahui bahwa malaikat bukan manusia. Manusia pun bukan malaikat. Dan kata-kata seorang di sini membabi taglib saja ya, buat penterjemah, tidak menunjukkan bahwa malaikat itu disebut orang. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Bapak Joko di Cengkareng, Pak. Silakan, Pak Joko. Ini saya mau nanya tentang itu tadi, kalau anak lahiran itu cara memberi namanya apa, secara langsung atau selang beberapa hari atau ada acara selamatan tertentu? Karena gini Pak, saya takut terjerumus dalam bid'ah. Saat ini saya merasa ini masih banyak apa ya, kayak orang yang nggak sepaham, maksudnya di sini kan banyak ahlul bid'ah ya kan. Saya udah nggak melakukan kayak 7 bulanan ini, saya kan udah jauh dari itu kan. Saya udah ngikutin kajian salaf itu selama hampir 1,5 tahun. Alhamdulillah. Iya, kan? Jadi saya mau tanya cara-cara yang syar'i dalam ini bayi lahir itu. Baik, cukup Pak ya. Iya, Pak Joko. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kelahiran bayi itu jadi akikahkan pada hari yang ketujuh. Pada hari ketujuh itu kata Rasulullah diberi nama, dicukur, iya. Diberi nama, demikian pula dicukur. Demikian pula disembelih padanya 2 ekor kambing. Kalau laki-laki 1 ekor kambing, kalau perempuan. Di mana kemudian rambut yang hasil cukuran itu timbang dengan perak, kemudian harganya diinfakkan. Ya, dan tidak ada ritual-ritual khusus dalam masalah ini, karena kewajiban kita dalam masalah ini adalah mengikuti dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan pemberian nama boleh kurang dari hari ketujuh, sebagaimana ya pada suatu dalil yang saya lupa ya, saya untuk menyebutkannya ya, adanya seorang sahabat yang diberi nama sebelum hari kelahiran itu ya, bahkan yang saya ketahui dari para ulama, mereka menyebutkan bahwa seseorang boleh menamai anaknya sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir kita sudah menyiapkan nama untuk anak kita, itu boleh. Itu tidak mengapa. Nah, nah kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Dari Hidayat Kebayoran Lama nih Pak. Silakan Pak Dayat. Saya mau nanya ini apa tentang nyari hari baik untuk apa namanya tuh walimah atau pernikahan orang-orang ini yang mau nikah itu Pak, bagaimana iya, itu Pak? Iya. Hukumnya. Taib cukup Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahuilah akhal Islam menisbatkan kepada hari baik dan buruk itu termasuk adat istiadat jahiliyah. Dalam Islam tidak pernah dikenal ada hari baik dan hari buruk, karena hari tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makanya Rasulullah SAW ia sengaja nikah di bulan Syawal, dan kebanyakan pernikahan beliau di bulan Syawal untuk menyelisih keyakinan orang musyrikin bahwa ya mereka menganggap ya pernikahan di bulan Syawal itu adalah kesialan katanya. Maka Nabi SAW sengaja menyelisih orang-orang musyrikin, ya maka beliau menikah di bulan Syawal. Maka dari itu ya, ini menunjukkan penentuan hari baik atau buruk itu adalah sama sekali tidak ada, ya bahkan itu bertentangan dengan ruh Islam itu sendiri. Iya. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Dari Bojonggede ini. Silakan Pak Marco. Silakan Pak Marco. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ustaz. Iya. Di daerah kami kan saya sering pernah kejadian meninggal gitu di daerah kami. Saya selama ini kan selama ada tahlilan 3 hari gitu ya, habis orang meninggal, saya enggak pernah menghadiri. Jadi saya dianggap tidak bergaul gitu, gimana Pak Ustadz ya, menurut Pak Ustadz ya. Jangan solusinya gini Pak Ustadz, kalau saya mengikuti selama roja gitu, saya diundang tahlil atau 40 hari saya gak pernah hadir gitu. Iya, cukup Pak Marco. Iya. Saya dikucilkan kampung iya. Ini gitu. Sebenarnya saya pernah berdebat gitu Pak. Iya. Iya, cukup Pak Markum ya. Kita sudah menangkap pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Dikucilkan ketika mengamalkan sunnah itu sudah sunnatullah. Iya, dulu Rasulullah dan para sahabatnya dikucilkan. Iya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Dan maka bergembiralah, pohon tubalah di surga buat orang-orang yang terasing karena menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka keterasingan antum itu justru sebagai sebuah kebahagiaan buat antum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang terasing karena sunnah dengan tuba. Tuba sebagian ulama menafsirkan ia adalah surga, apa pohon di surga. Ya, maka berbahagialah Anda termasuk orang-orang yang terasing karena mengamalkan sunnah Rasul. Lebih-lebih tahlilan kematian diingkari oleh seluruh mazhab dari mazhab-mazhab yang 4. Dan kitab-kitab Syafi'iyah yang menjadi rujukan di pesantren-pesantren di Indonesia ini dalam Fathul Mu'in, I'anatut Thalibin tegas bahwa maktam itu adalah termasuk bid'ah yang mungkar. Ya, kita juga tidak tahu dari mana asal-muasal munculnya tahlilan itu, padahal dalam kitab-kitab mazhab, iya. Hatta dalam mazhab Syafi'iyah tegas mengingkari perbuatan seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bacaan Al-Qur'an terhadap mayit tidak sampai. Ya. Maka antum tegarlah di atas sunnah. Ya, kuatkan hati antum dengan banyak mengetahui, membaca betapa besar pahala orang-orang yang ya, terasing dalam berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna min waraikum ayyamus sabr, atlal mutamassik bidinihi kalqabid alal jamr." Ya. Ya, di belakang kalian nanti akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira, al-aminu fihi ka'ajal khamsina minkum. Ya, orang yang beramal pada zaman itu ya sama mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Dan dalam satu riwayat yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadatun fil harji kahijratin ilai. Ibadah ya di zaman fitnah itu sama pahalanya dengan hijrah kepadaku, kepada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Naam. Keterasingan di sini bukan berarti kita mengasingkan diri juga dari hal-hal yang sifatnya mubah saja. Betul sekali. Nah. Ya. Nah. Jadi terasing di sini juga jangan membuat kita menambah terasing, dalam artian kita enggak mau bergaul dengan masyarakat dalam hal yang ma'ruf. Nah. Dalam hal yang ma'ruf seperti kerja bakti ya kita tetap ikut. Ya. Tapi dalam masalah-masalah yang sifatnya itu jelas menyimpang dari agama dan tidak pernah ada asal usulnya dari agama, tentu kita tidak ikut-ikutan. Nah, kita angkat satu pertanyaan terakhir di line telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya mau tanya mengenai bagaimana menurut sunnah mengenai pernikahan, menikahkan anak sebaiknya itu di masjid atau di rumah, Pak Ustaz? Karena rumah saya itu kan dekat masjid. Jadi melaksanakan nikah untuk anak itu sebaiknya di mana menurut sunnah? Begitu, Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan di masjid, ya, boleh-boleh saja, walaupun saya belum mendapatkan satupun dalil bahwa ya ada satu ya disebutkan bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ada di majlis para sahabat. Ya, bersama para sahabat. Datanglah wanita dan menawarkan dirinya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melihatnya, beliau tidak ada keinginan kepadanya. Berdirilah seorang laki-laki, Rasulullah, nikahkan aku dengan dia. Hadis ini sahih dari Abu Daud dan Nasa'i. Kata Rasulullah, ya, apa yang kau bisa jadikan mahar? Kata dia, aku tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, iltamis walau khatam min hadid, dicari walaupun cincin dari besi. Ternyata dia tidak pula bisa apa-apa. Tidak memiliki apa-apa juga. Hanya Rasulullah sabda, apakah engkau hafal Quran? Ya, aku hafal Quran ini dan itu, surat ini dan itu. Maka Rasulullah sabda, aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar hafalan Quranmu itu. Kau ajarkan dia. Iya. Tapi itu bukan kebiasaan yang saya ketahui para sahabat menikah di masjid. Karena pertama, masjid bukan untuk tempat bukan untuk tempat di situ ribut-ribut. Kebanyakan yang ada di Indonesia akad nikah itu pasti akan terjadi keributan. Ya, pertama, ya ketika orang masuk ketika akad nikah di situ banyak orang merokok. Banyak orang yang terkadang tidak salat tahiyat masjid. Ikhtilat juga ada, sehingga akhirnya masjid tidak pantas untuk tempat seperti itu ya. Udah gitu sebagian mereka yang menyetel musik sehingga akhirnya orang yang sholat terganggu. Jelas ini sebuah kemungkaran yang besar, makanya tidak diperkenankan ya masjid-masjid untuk dijadikan tempat-tempat seperti itu. Dibersihkan itu semuanya. Ya, masjid adalah tempat untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah. Ya, bahkan dalam hadis yang sahih, Umar bin Khattab ketika mendengar ada dua orang berteriak apa mengangkat suaranya di dalam masjid, kata Umar apa, ya, dari mana kalian, min aina antuma, mereka berkata dari Taif. Kata Umar, kalau bukan karena kalian orang Taif, la'auja'tukum dorban, ya aku akan pukul kalian. Sesungguhnya Rasulullah melarang untuk mengangkat suara di dalam masjid ini. Dan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa haisyatil aswaq, jauhi ya suara ribut seperti di pasar dalam masjid. Nah, ini seperti ini terkadang tidak terpenuhi atau bahkan tidak ada sama sekali ya dalam pelaksanaan apa menikah di dalam masjid. Makanya saya katakan lebih baik jangan di rumah saja, sebab ya masjid harus kita hormati kehormatannya. Nah, baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.